Dahlia. Duhai bunga pujaan, kau bunga Dahlia, kau bunga kesayangan, kau bunga Dahlia. Bunga dan cantik menawan menjadi rebutan, sungguh indah di taman kerinduan. Banyak bunga nan molek, tak semolek Dahlia. Kesayangan kau bunga jalan.